λάθος. Δεν το μάθω ότι είναι καλά. Τα πει άμα μιλά, θα το πας πάλι, ούτε μου κάνει όλα, κουνιά, ένα, γιατί για να είναι ένα ακούω, είναι ένα τζόνο. Πέλε τζόνο, τα κάνει κομμάτι. Άσα μου την κουνό, κάρα μου την πιλάω, έλα μου πέλα, να μου πεις μου πόδι, θα τώρα φέρει. Θα πήλα το πέτα να μάρα, men from Mars, woman from Venus. The lucky that he wants from what that he feels, but you go ahead and move on. And 2 years ago, I'm not even going around my side of the world. It is like chicken on a carnival. My son, he would know to fly on me now. Makan, pakaian, pendidikan perhatian. Tiga sahaja ambrua batin. Bila tidak, maka dia adalah hakim. Perempuan ada enam wali. Ayah, datuk, abang, adik, abang ayah, adik-adik. Maka perempuan menanyi kepada wali. Wali yang akan bagi keputusan. Hukum mahar dibagikan ke orang lain. Mahar yang diberikan seorang lelaki kepada perempuan, aku terima, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Maka selepas diberikan mahar itu, maka menjadi milik perempuan. Perempuan itu boleh menjualnya, perempuan itu boleh mewakafkannya, perempuan itu boleh menyimpannya, perempuan itu boleh menghibahkannya. Karena itu miliknya. Milik perempuan yang menikahkan lelaki, maka harta perempuan punya perempuan. Apa beza harta lelaki dengan harta perempuan? Harta lelaki, harta perempuan. Dalam harta lelaki ada milik perempuan, nampak. Tapi dalam harta perempuan tak ada milik lelaki. Makanya perempuan boleh bagi zakat kepada lelaki. Hai suamiku, aku tengok engkau susah sedikit. Suami perempuan. Nampaklah perempuan mata biru, hidung maju, doa itu tertulis ini. Kan menyesal. Jadi kita berdoa ini, ya Allah, bagi yang 19, bagi yang 20, jangan ajar kekuatan. Cukup saja berdoa, ya Allah, bagilah aku yang terbaik untuk agama dan dunia. Coba tak berhenti menyesal. Dapatnya sekarang ini nampak cantik sekarang, tapi nanti berbalapan. Sekarang nampaknya tak manis. Nanti nampak thank you. kita ikut ke pemakaman. Saya pernah ikut sekali ke pemakaman, ada perempuan istri dia ikut, dia masuk lagi. Sebenarnya kalau pun kita diam, dia tak juga dia masuk. Yang lain tahu, jangan kuat. Tapi saya setiap, dia masih lagi. Cuba nanti kalau ada perempuan. Semua nyata, dia masuk. Bagaimana kita cara menilai secara benar tentang ilmu para Muslim scholar yang tumbuh macam cendawan, malah memberikan satu hukum yang berbeza di antara satu yang lain, yang akibatnya membawa kekeliruan kalangan umat Islam. Kata Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i, kullu kalam bin yu'malu wa yutraku. Semua cakap orang boleh diamalkan, boleh dicampak, dibuangkan. Illa sahibu hadzal qabr. Kecuali yang ada di makam ini. Nabi Imam Malik itu di makam Rasulullah SAW. Cakap manusia boleh diamalkan, boleh dibuang. Kecuali yang ada di makam ini. Hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya cakap orang boleh diamalkan, boleh dibuang. Cakap kita dulunya tak beli ingin menikah. Kedua belah keluarga sudah bersetuju, tapi keluarga saya dan keluarga Pak Kalon itu mau kasih pernikahan besar. Kemudian aku wani mau bersama, saya belum mampu untuk menanggung perbelanjaan besar. Jadi boleh tak diberikan sedikit nasihat untuk saya? Yang nak besar kan keluarga. Kenapa saya bagi nasihat berapa? Kita melebihkan dia sementara ini pun kata Nabi SAW, ada yang kita gendong, dia di tempat kita, di bawah kemakam aku hukum ingat seorang berlainan jantina. Matanya normal. Di Mesir daerah kalau orang nak panggil Hadid Umar bin Hafiz Hadid Ali Zainal Abidin, kerana kita sayang kepada dia, kerana ada